makna yang ditunjukkan oleh bentuk amar. Bentuk amar jika diungkapkan secara mutlak menunjukkan bahwa sesuatu yang diperintahkan tersebut hukumnya wajib dan harus dilakukan dengan segera. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut menunjukkan wajib adalah firman Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, bahwa mereka akan ditimpa fitnah, yaitu penyelewengan, atau ditimpa azab yang sangat pedih. Peringatan seperti ini tidak mungkin disampaikan kecuali karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah SAW yang bersifat mutlak itu wajib dilakukan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu harus segera dilakukan adalah firman Allah Ta'ala, Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Semua perintah syariat pasti baik. Adanya perintah untuk berlomba-lomba melakukan berbagai perintah syariat menunjukkan bahwa perintah-perintah syariat itu wajib dilakukan dengan segera. Di samping itu, Nabi SAW tidak suka terhadap tindakan orang-orang yang mengakhirkan menyembelih dan mencukur rambut yang diperintahkan kepada mereka pada hari Hudaibiyah. Melihat kenyataan tersebut, beliau pun menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha, lalu menyampaikan kepadanya tentang keengganan orang-orang melakukan perintah beliau. Hadis ini ada dalam riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Demikian pula, bersegera melakukan perintah merupakan sikap lebih hati-hati dan lebih cepat membebaskan diri dari beban tanggung jawab. Sebaliknya, mengakhirkan pelaksanaan perintah ini menimbulkan berbagai bahaya atau kerugian dan menyebabkan bertumpuknya perintah sehingga menjadi semakin berat untuk dikerjakan. Kadang-kadang perintah tidak menunjukkan wajib dan tidak harus segera dikerjakan jika ada dalil yang menunjukkan hal itu. Perintah dapat keluar dari arti wajib kepada beberapa makna. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nadab atau sunnah. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, Washidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Perintah untuk mempersaksikan jual beli adalah perintah nadab. Dalilnya adalah bahwa Nabi SAW pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab desa, dan beliau tidak mempersaksikan jual beli tersebut. Hadis ini ada dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Dalam riwayat ini terdapat kisah. Yang kedua, ibahah atau kebolehan. Umumnya, makna ini timbul jika disebutkan sesudah larangan atau sebagai jawaban dari sesuatu yang dianggap sebagai suatu larangan. Contohnya, yang disebutkan sesudah larangan adalah firman Allah Ta'ala, Wa idza halaltum fastadu, dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka berburulah kalian. Perintah berburu di sini berarti ibahah atau pembolehan, karena perintah ini disebutkan setelah larangan yang diambil dari firman Allah Ta'ala, Ghaira muhillis saydi wa antum khurum. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Contoh jawaban pertanyaan tentang sesuatu yang dianggap terlarang adalah sabda beliau SAW, if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak ada dosa. Muttafaqun alaih. Perintah ini beliau sampaikan ketika memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada beliau pada waktu haji wada tentang boleh tidaknya mendahulukan sebagian di antara beberapa amalan ibadah haji yang dilakukan pada hari raya. Yang ketiga, tahdid atau ancaman. Misalnya firman Allah Ta'ala, I'lamu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah menurut apa yang kalian kehendaki. Sesungguhnya Dia, ya Allah, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Fussilat ayat 40. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, hendaklah ia kafir. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Allah menyebutkan ancaman setelah menyebutkan perintah. Ini menunjukkan bahwa perintah itu berarti ancaman. Makna bersegera melakukan perintah kepada makna menunda melakukan perintah. Misalnya mengqadha' puasa Ramadan. Mengqadha' puasa Ramadan adalah sesuatu yang diperintahkan. Akan tetapi, terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya qadha' tersebut ditunda. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadana, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'bana, wa dhalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu saya mempunyai kewajiban membayar puasa Ramadan, tetapi saya tidak dapat mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Hal itu karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja mengakhirkan pelaksanaan tersebut diharamkan, Aisyah radhiyallahu anha pasti tidak menyetujuinya.